menakjubkan, membuka mata pikiranku. Angin laut menyeret langkahku ke seberang. Aku ingin melihat hati nuraniku. Seorang bocah merangkak timbunan sampah. Ia mengais sisa makanan, keringat hati tak hanya yang tersenyum jabah tanganku. Ia tak pernah tahu siapa gerangan hayal hidupnya yang masih diingat. Memberiku isyarat apapun, bayangan anak sampah menghantuiku. Gejalah apakah yang tengah terjadi? Tak pernah.